Selamat datang di kanal podcast audio Unpad Media. Beragam materi audio informatif dan berkualitas dapat Anda temukan di sini. Selamat mendengarkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani. Saya seorang dokter dan juga merupakan dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Namun dalam kesempatan ini, saya tidak akan berbicara mengenai kedokteran. Tapi yang akan saya bawakan terkait dengan bagaimana kita memberdayakan pemuda dalam pembangunan berkelanjutan. Kenapa topik ini menjadi hal yang menarik untuk saya bawakan? Karena lebih dari 7 tahun mungkin saya terlibat dalam proses pembangunan pemuda dan memang saya memiliki ketertarikan akan bidang itu gitu. Itulah mengapa mungkin tahun lalu Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menganugerahi saya sebuah penghargaan dan di tahun ini alhamdulillah saya mendapatkan penghargaan ASEAN Youth Award dari Indonesia terkait tentang kepemudaan. Dan mungkin terkait itu, saya ingin sedikit bercerita, inilah data kepemudaan di Indonesia. Jumlah pemuda di Indonesia itu berjumlah kurang lebih sekitar 60 juta jiwa lah. Atau boleh dibilang hampir 25% penduduk Indonesia itu adalah pemuda. Pemuda, kalau teman-teman lihat di Undang-Undang Kepemudaan nomor 40 tahun 2009, itu definisinya adalah seseorang yang berusia di antara 16 tahun sampai 30 tahun. Itu di Indonesia. Dan itulah mengapa saya di usia 27 tahun masih termasuk kategori pemuda. Bahkan di Malaysia kategori pemuda itu range usianya antara 18 sampai 40 tahun. Seperti itu. Beda negara, beda kriteria pemudanya gitu. Myanmar, Thailand, ketika kami bertemu dan berdiskusi, di negara itu range usia pemudanya 18 sampai 24. Kalau di negara itu mungkin saya bukan pemuda lagi. Tapi bersyukur karena hidup di Indonesia, usia sekarang masih dibilang pemuda. Dan selanjutnya, seperti yang kita ketahui bersama, teman-teman semua, Indonesia memiliki bonus demografi di tahun 2010 sampai 2035. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi itu adalah sebuah keadaan di mana usia produktifnya atau usia kerjanya itu jauh melebihi dari usia non produktifnya, sehingga apa, angka ketergantungan di Indonesia itu kecil di tahun 2010 sampai 2035, range-nya seperti itu. Tapi yang paling besar diharapkan bonus demografi itu muncul di tahun 2025 sampai 2035. Dengan asumsi kenapa? Karena dengan asumsi pemuda-pemuda yang kemudian menjadi usia produktif di tahun 2035, dia sudah menjalani proses pendidikan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa dikatakan bonus? Karena kondisi seperti ini terjadi 100 tahun sekali. Apa keuntungannya ketika bonus demografi itu? Teman-teman, di tahun 2035, mungkin kalianlah yang akan menjadi usia produktif dan akan memberikan sumbangsih perekonomian yang baik bagi Indonesia. Kalau itu bisa dioptimalkan, maka pembangunan di Indonesia itu akan berjalan sangat baik. Tapi ini pun bisa menjadi pisau bermata dua. Kenapa? Kalau potensi pemudanya saat ini itu tidak berdaya dan tidak memiliki kualitas, maka di tahun 2035 yang ada bukan bonus demografi, melainkan adalah malapetaka. Banyak usia produktif namun mereka pengangguran. Banyak usia produktif tapi mereka tidak memiliki sesuatu yang mereka bisa berdayakan untuk Indonesia. Inilah pisau bermata dua, bonus demografi. Bagaimana dengan kondisi pemuda pada saat ini? Nampaknya, kata galau sudah membersamai diri seorang pemuda. Identik pemuda dengan galau, ya kan? Galau karena mungkin pacar lah, karena mungkin dosen lah, karena mungkin apalagi ya, banyak hal lah. Namun berdasarkan penelitian ternyata, 40% atau yang paling banyak membuat pemuda itu galau itu apa? Masalah ketidakjelasan akan masa depannya. Dia masih nggak tahu, gue tuh mahasiswa mau ngapain sih di kampus? Saya tuh habis lulus mau ngapain sih? Kerja di mana sih? Gitu. Saya mau ngelakuin apa sih? Jangankan untuk melakukan sesuatu untuk negara gitu. Untuk melakukan sesuatu atau mimpinya untuk diri sendiri, kadang masih banyak pemuda yang belum punya hal tersebut. Ini yang paling besar kegalauan pemuda yang muncul. Melebihi kegalauan dia akan hubungan, pacar misalkan, pertemanan, atau ya tentulah berkaitan dengan politik. Itu berkaitan dengan apa yang paling membuat pemuda itu galau pada saat ini. Kalau kita balik pertanyaannya, kalau tadi kita tahu bahwa 40% pemuda galau karena nggak jelas, dia masih belum punya keyakinan bagaimana masa depannya, apa sih yang bikin pemuda itu seneng kalau pada saat ini? Berdasarkan penelitian juga, 50% lebih, sesuatu yang membuat pemuda, ini khususnya terutama remaja, merasa senang adalah hubungan. Hubungan dengan siapa? Yang paling besar dengan keluarganya. Selanjutnya dengan orang yang mereka cintai, selanjutnya dengan teman. Itulah mengapa para orang tua di sini punya peran penting dalam memberdayakan anak-anaknya untuk memberikan sumbangsih kepada negara gitu. Dan yang kedua, peran pacar atau bahkan peran teman dekat itu pun sebenarnya memiliki andil dalam membuat pemuda itu senang dalam melakukan berbagai aktivitas kepemudaannya. Ya, apalagi hal yang membuat pemuda itu merasa senang. Yang selanjutnya adalah 32% bagaimana kebutuhannya bisa terpenuhi gitu. Ya, yang paling besar berkaitan dengan apa? Prestasi atau pencapaian dari apa yang mereka lakukan. Yang selanjutnya waktu luang, dan yang selanjutnya lagi uang. Itu yang bikin pemuda juga senang. Ya, dan di samping situ juga kita bisa lihat bahwa 9% pemuda, alhamdulillah gitu, masih ada pemuda 9% yang kapan mereka merasa senang? Ketika mereka merasa dekat dengan Tuhannya gitu. Itu satu hal yang sungguh luar biasa. Tapi memang di usia-usia pemuda, spiritual spiritnya itu lagi tinggi-tingginya di masa-masa di era pemuda seperti itu gitu. Dan selebihnya penyebabnya hal yang lain lah. Lantas gitu, dengan semua hal yang tadi kita sudah ketahui, sederhananya, bagaimana cara kita memberdayakan pemuda? Yang pertama, kita harus menyadarkan mereka terkait dengan apa yang mereka senangi, apa yang mereka cintai, dan apa yang mereka ibaratnya tuh enjoy ketika melakukan itu gitu. Ini modal pertama, karena tadi kenapa saya bahas tentang apa yang membuat pemuda itu senang, karena itu modal untuk kita bisa menggerakkan mereka. Jadi sadari dulu bahwa kamu sebagai pemuda ketika tadi misalkan hilang arah, coba kembali sadari apa yang kamu senang, apa yang kamu suka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai kepemudaanmu gitu. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua adalah kembali menyadarkan mereka terkait dengan potensi unggulan apa yang mereka punya. Apa sih biasanya potensi unggulan pemuda? Biasanya mereka masih memiliki hati nurani yang bersih. Itu pemuda kan ya. Terus apalagi? Mereka masih punya semangat yang membara. Itu pemuda. Apalagi potensinya? Mereka juga dari kondisi fisik di usia muda itu kondisinya yang fisiknya juga masih sangat bugar-bugarnya dan kuat-kuatnya gitu. Terus tadi yang saya bahas sebelumnya, pemuda juga masih punya spirit untuk spiritualnya itu begitu besar. Dan buat teman-teman di sini yang notabene-nya adalah mahasiswa, pemuda pun punya keunggulannya adalah intelektualitas yang terasa, yang itu mungkin tidak dimiliki oleh semua pemuda selain mahasiswa gitu. Ya, dengan bidangnya kita harus menyadari bahwa mereka punya kompetensi itu gitu. Mahasiswa kedokteran, mahasiswa fikom, mahasiswa pertanian, kimia, fisika, dan lain sebagainya. Kita harus menyadarkan bahwa mereka punya kompetensi. Irisan antara apa yang mereka cintai dan apa yang mereka unggulkan atau potensi apa yang ada dalam diri mereka, itulah passion gitu. Ya. Lantas apa lagi yang perlu kita sadarkan kepada pemuda? Yang perlu kita sadarkan juga adalah nih, masalah gitu. Ya. Masalah itu tuh sebenarnya adalah takdir setiap bangsa. Kita semua tidak perlu menyesali, kita semua tidak perlu mengutuk akan masalah. Yang perlu kita khawatirkan adalah kelangkaan pahlawan saat masalah itu terjadi gitu. Dan dengan cara ini, kita harus bisa mengingatkan kepada pemuda bahwa apakah kalian ingin mengambil peran kepahlawanan dalam setiap masalah yang terjadi di Indonesia? Masalah di Indonesia itu adalah salah satu hal yang mungkin pun perlu kita syukuri. Kenapa seperti itu? Karena dengan masalah itu membuat pemuda kreatif untuk mencari solusinya di semua wilayah Indonesia. Itulah pemuda. Ketika kita memiliki irisan di tiga hal ini, maka nafas pergerakan pemuda itu akan jauh lebih panjang. Semakin banyak irisan, maka nafasnya akan semakin panjang. Jika dia punya, dia tahu apa yang dia sukai, kemudian dia tahu bahwa dia unggul dalam bidang tersebut, dan dia beraktivitas dalam bidang itu akan jauh lebih panjang kalau dia hanya menyukai itu saja. Ditambah lagi ketika tahu bahwa itu adalah masalah di Indonesia, dan itu adalah hal yang saya senangi bidangnya, dan di satu sisi saya punya kapasitas untuk mengerjakan itu jauh lebih panjang lagi pergerakan pemudanya. Dan yang terakhir tidak bisa dipungkiri, tadi salah satu yang membuat pemuda senang adalah uang. Ketika misalkan potensi itu bisa menghasilkan uang, maka ketika empat elemen ini beririsan dalam diri seorang pemuda, insya Allah pergerakan pemuda itu akan berjalan panjang dan memberikan banyak sumbangsih bagi negara ini. Ini kunci atau ini setidaknya hal yang bisa mendorong kita untuk menggerakkan pemuda dalam melakukan sebuah aktivitas yang bermanfaat atau positif bagi negara ini. Saya ingin memberikan sebuah contoh atau ilustrasi bahwa ketika teman-teman menemukan keempat potensi tadi seperti ini, itu pun tidak cukup. Karena nyatanya, kalaupun sendirian gitu, kalian tidak akan bisa memberikan impact yang banyak dengan kapasitas seorang pemuda. Itulah mengapa semangat kebersamaan, gotong royong, atau kolektivitas itu diperlukan untuk membuat power yang dihasilkan oleh pemuda jauh lebih besar daripada sendirian gitu. Dan saya ingin memberikan sebuah contoh gerakan atau contoh model bagaimana saya melakukan pemberdayaan pemuda ketika usia saya masih 19 tahun atau di usia teman-teman semua sekarang. Jadi cara kita mendapatkan pemuda untuk mau bergabung dengan kegiatan kita adalah yang pertama, pikat hatinya dulu dengan hal-hal yang membuat mereka senang untuk bergabung dengan aktivitas yang kita lakukan. Yang kedua, tentu libatkan mereka dalam setiap proses yang akan kita kerjakan. Dan yang ketiga, ketika kita melihat kinerja dan ketika kita sudah melihat bahwa ketertarikan pemuda tersebut akan bidang itu, baru libatkan mereka dan berdayakan mereka. Salah satu proyek yang saya lakukan adalah dengan menginisiasi sebuah gerakan sosial bernama Volunteer Doctors. Dan outputnya adalah atau produknya adalah bagaimana teman-teman mahasiswa khususnya di bidang kedokteran dan kesehatan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dalam bidang kesehatan. Konsepnya amat sangat sederhana. Ketika mahasiswa, saya membuat sebuah kelompok pertemanan karena tadi yang saya bilang, salah satu yang membuat pemuda senang itu adalah teman. Jadi kita membuat sebuah kelompok pertemanan, bukan organisasi lah, karena ketika organisasi orang sudah mulai melihat sulitnya birokrasi dan lain sebagainya. Jadi kelompok pertemanan untuk sama-sama melakukan sebuah proyek sehingga mereka punya goal dan ketika itu sudah dilakukan mereka akan merasa puas dan merasa senang ketika telah melakukan hal tersebut. Ya, jadi membuat sebuah kelompok pertemanan, kita kemudian sama-sama menyadari bahwa oh kita bidang kesehatan, lalu apa dari bidang kesehatan ini yang bisa kita lakukan gitu. Contohnya bagi teman-teman kesehatan, mahasiswa tingkat 1 di kedokteran atau di rumpun ilmu kesehatan, mereka mungkin sudah bisa melakukan pengukuran tekanan darah bagi masyarakat. Jadi tanpa harus menunggu menjadi seorang dokter, sebenarnya seorang mahasiswa, seorang pemuda di bidang kesehatan, mereka bisa turun ke masyarakat dan memberikan ilmu yang mereka pelajari di kampus ke masyarakat. Apakah ada efeknya dengan hanya melakukan pengukuran tekanan darah pada masyarakat di sekitar kampus gitu? Dalam teori Bloom di ilmu kesehatan masyarakat, sebenarnya perubahan perilaku itu jauh lebih besar memberikan dampak dibandingkan pengobatan atau pemberian layanan kesehatan. Dan disadari atau tidak, dengan hanya pemberian edukasi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, itu bisa mengurangi setidaknya 60 bisa mengurangi angka kematian karena penyakit darah tinggi dan komplikasinya yang sebesar 63% itu gitu. Untuk ditekan karena kiprah teman-teman mahasiswa sebagai pemuda gitu. Jadi konsepnya sederhana, kita punya teman, satu kelompok pertemanan, kita punya set project, kemudian kita lakukan itu ke masyarakat dengan kemampuan atau kompetensi yang kita punya pada saat itu, dan kita lakukan dalam kurun waktu yang terus-menerus gitu. Dan sehingga apa, selain memberikan manfaat kepada masyarakat, gerakan kepemudaan yang kami lakukan pun sebenarnya bisa membangun karakter terutama empati, kepekaan sosial, dan semangat kerelawanan. Yang dimana hal-hal seperti itu yang berkaitan dengan masyarakat kadang jarang kita temukan di kampus. Dan hal-hal seperti itulah sebenarnya yang membuat kita menjadi seorang profesional yang lebih humanis. Dengan hal seperti itu, bagaimana perjalanan dan apa yang bisa dihasilkan? Gitu. 2009, di tahun kedua saya menjadi seorang mahasiswa, saya mencoba membangun sebuah komunitas pemuda untuk melakukan berbagai aktivitas di bidang kesehatan, kemanusiaan, gitu, dan sosial. Dari kurang lebih 18 orang yang bergabung, tapi karena kita coba continue terus melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, pertemanan, kemudian juga hal-hal yang ringan yang itu sesuai dengan kapasitas kita dilakukan secara terus-menerus. Sekarang di tahun 2016, kita sudah menggerakkan lebih dari ribuan orang untuk terlibat berkolaborasi dalam kegiatan kita. Dan itu melibatkan tak hanya mahasiswa, tapi juga tenaga medis profesional dan bahkan profesional lainnya gitu. Dan bahkan gerakan-gerakan seperti ini mampu diamati, ditiru, dan dimodifikasi oleh wilayah-wilayah lainnya. Itulah mengapa kemudian gerakan seperti ini mampu berkembang tidak hanya di Jawa Barat, tapi juga di Jakarta, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Bahkan hingga saat ini, gerakan-gerakan seperti ini sedang masih terus diriset di daerah-daerah lainnya, bahkan ke ASEAN dan negara Jepang. Mereka ingin membuat sebuah pola pergerakan yang sederhana, yang simpel, tapi bisa memberikan benefit yang banyak bagi masyarakat. Dan hal seperti ini pun akhirnya direkognisi baik itu dari Menteri Kesehatan, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan yang tentunya yang terakhir dari ASEAN itu sendiri. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terakhir ingin saya tunjukkan ini kepada teman-teman, bahwa ketika saya menjadi seorang pemuda setidaknya mau mencoba untuk melakukan hal baru, untuk mengajak teman-temannya bermain di era yang di wilayah yang lebih positif untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat, dan itu mampu dikembangkan di beberapa daerah, saya terbayang jika semua bidang, baik itu di komunikasi, kimia, fisika, dan lain sebagainya, mereka semua punya komunitas-komunitas kecil, bermain bersama teman-temannya, tapi positif untuk masyarakat, dan itu bisa dilakukan di seluruh negara Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia, di negara ini, maka saya berkeyakinan bahwa program berkelanjutan di negara ini bisa tercapai, dan salah satu sumbangsih terbesar datang dari teman-teman sebagai seorang pemuda. Terima kasih telah mengunjungi kanal podcast audio Unpad Media. Temukan materi audio menarik lainnya di www.mediacenter.unpad.ac.id.